Tuhanku. Aku ingin Engkau selalu ada. Aku aku ingin. sentuh palu jiwamu. Bila harus mengibar, aku kan mengibar. Namun rasa ini telah sampai di ujung lelahku. Oh, segala.

kau telah hianati cintaku yang terdalam, dan akhirnya segalanya telah terungkap semua. Kau tak lebih dari manusia tak berharga. Aku terluka. Nafas benciku terlahir saat kemunafikan dirimu terungkapkan. Oh, jangan pikir aku kan bersedih meski kau telah hianati cintaku yang terdalam. Dirimu terungkapkan. Oh, jangan pikir aku kan bersedih meski kau telah hianati cintaku yang terdalam. Oh, nafas benciku terlahir saat kemunafikan dirimu terungkapkan.